Dicoba, dicoba suara kita. Dicoba, dicoba suara kita. Belum pas, belum pas suara kita. Hampir pas suara kita. Sudah pas suara kita. Festival Banjari Islami ITS dalam Disna Taris yang ke-55. Festival Banjari Islami ITS dalam Disna Taris yang ke-55. Bersama UKM Cinta Rebana dan juga Al-Anbar, mari bersolawat. Solawat, solawat, maksiat tinggal. Solawat, solawat, kita cari syafaat. Oh. almanya.